Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun nahyi an taqaddumi ramadhan bisawmin ba'da nisfi sya'ban ila liman wasalahu bima qablah wawafaqa adatan lahu biyan kana adatu sumul isnain wal khamis wawafaqahu. Bab larangan mendahului Ramadan dengan puasa satu hari setelah pertengahan Syaban, kecuali bagi orang yang melanjutkan apa yang sebelumnya dilakukan atau mencocoki kebiasaan dia yang biasa punya kebiasaan puasa Senin Kemis dan bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan. Qala Ibnu Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmain idzan yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Muttafaqun alaihi. Janganlah seorang kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang biasa melakukan puasa sunnah. Falyasum dzalikal yaum, maka silakan dia puasa di hari tersebut sehari atau dua hari sebelum Ramadan bila bertepatan dengan hari biasa dia puasa. Muttafaqun alaih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian puasa sebelum masuk Ramadan. Ya, puasa maksudnya tadi sehari atau dua hari karena ikhtiyat. Niatnya hati-hati. Jaga-jaga. Subul ru'yati, puasalah kalian karena sebab melihat hilal. Waftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yakni masuk Syawal, dengan sebab melihat hilal. Karena satu di antara untuk menentukan Ramadan dengan melihat hilal. Fa'in harat dunahu ghayabatun, bila ada yang menghalangi untuk melihat hilal, mendung, awan dan semisalnya, fa'akmilu salasina yauman, maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dan hadisnya sahih. Hadis ini yang pertama menerangkan tentang larangan mendahului Ramadan puasa satu atau dua hari sebelum Ramadan dengan niat ikhtiyat. Berkata Al-Muthaymin rahimahullahu ta'ala, la yajuzu lil insan an yasuma qabla Ramadan bi yawmin aw yawmaini illa man lahu 'adah. Tidak boleh seorang puasa dua sehari atau dua hari sebelum Ramadan kecuali yang punya kebiasaan puasa dan bertepatan dengan hari tersebut. Jadi ya, biasa puasa Senin Kemis misalnya. Kebetulan perkiraan Ramadan hari Jumat. Berarti Kemis itu sehari sebelum Ramadan. Kalau dia tidak punya kebiasaan, tidak boleh. Tapi kalau dia punya kebiasaan memang puasa Senin Kemis, maka Kemisnya puasa niatnya karena memang itu kebiasaan dia, tidak masalah. Itu maksudnya. Qala wa la yajuzu an yasuma yawm syak. Dan tidak boleh dia puasa di hari syak yang sudah kita sebutkan. Kalau tadi misalnya hari Selasa tadi tanggal 29 Syaban, maka besok itu tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang-orang melihat hilal, melihat hilal Ramadan. Karena cuaca cerah, terlihat hilal, maka pasti besok Ramadan. Keadaan yang kedua, cuaca cerah dan tidak ada satupun yang melihat hilal, maka dipastikan besok masih Syaban. Keadaan ketiga, mereka, para petugas yang melihat hilal, tidak bisa melihat hilal karena mendung, karena awan, karena kabut, karena debu, karena asap dan semisalnya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah muncul atau tidak karena ada menghalangi. Maka besok namanya Yamushak. Saya ulangi, yang pertama cuaca cerah dan terlihat hilal, ini maka pasti besok Ramadan. Kalau sekarang misalnya 29, kalau tadi 29. Yang kedua, cuaca cerah dan tidak ada satupun yang melihat, maka dipastikan besok masih tanggal 30 Syaban. Keadaan yang ketiga ini yang masyak adalah, ya, tidak bisa terlihat hilal karena sebab ada halangan, mendung, awan, kabut, asap dan semisalnya, debu yang tebal, sehingga tidak bisa dipastikan muncul tidak. Namanya yomushak. Dan yomushak tidak boleh seorang berpuasa dengan niat ikhtiyat, hati-hati, tidak boleh. Karena iya, nanti hadisnya dari Amr bin Yasir, man soma yalajusaku fihi faqad ashabul qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Imam Nawawi rahimahallahu taala, atau sebelumnya berkata Ibn Baz rahimahallahu taala, kata Ibn Baz rahimahallah, hadis-hadis ini menunjukkan la yajuzu taqaddum ramadhan bi shaumi yawmin wa yawmain wala bad usyam ba'da nisfi bin Sya'ban. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah menunjukkan tidak boleh puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, atau memulai puasa sejak pertengahan Sya'ban. Ini semua saddan li dzari'ati ziyadah fi masyarallah, untuk menutup celah, jangan sampai menambah-nambah ibadah yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ketiga kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfun min Sya'ban, jika tersisa pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan kalian puasa. Rawi Tirmidzi, waqala haditsun hasan sahih. Dan berat lain yang semisal kata Rasul, idan tasafa Sya'ban pada tasumu, jika telah masuk pertengahan Sya'ban maka jangan kalian puasa. Ini maksudnya tadi, maksudnya yang tidak punya kebiasaan, iya, jangan dia puasa dari bulan di pertengahan Sya'ban. Wa nabil yaqadhan Amr bin Yasir radhiyallahu anhu qala, man shoma al-yawma alladhi yashakku fi, karena siapa yang puasa di hari yang diragukan padanya karena tidak bisa terlihat hilal, dengan sebab mendung, dengan sebab asap, dengan sebab kabut, debu dan lainnya. Dia puasa karena niat hati-hati, ikhtiyat dan semisalnya. Faqad ashabul qasim, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu, ini sebagian ulama kita menyatakan hadisnya sahih. Dan sebagian menyatakan hadisnya syadz. Yang menyatakan sahih ada beberapa taujih. Yang pertama, idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu, yakni ya, jika dikhawatirkan dia akan lemah ketika masuk Ramadan. Seorang yang khawatir dirinya akan merasa lemah, turun staminanya, kondisinya di Ramadan, bila puasa di pertengahan Syaban, maka ya, berlaku hadis ini. Idza baqiya nisfun min Syaban fala tasumu, yakni bagi orang-orang yang dikhawatirkan akan turun kondisinya, staminanya, maka hendaknya dia di bulan Syaban jangan puasa, agar ketika masuk Ramadan dirinya benar-benar kuat. Iya, sedang bagus kondisinya, staminanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yakni bagi yang tidak memiliki kebiasaan puasa. Adapun yang biasa puasa, iya, puasa Daud, puasa Senin Kemis, maka tidak masalah dia puasa setelah pertengahan Syaban. Yang dilarang adalah yang tidak memiliki kebiasaan. Berkata Ibn Baz rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, amma, kata beliau, kaunul mu'min yuftiru an-nisfal awal min Sya'ban thumma yabtadi'u siyam ba'da nisfin Sya'ban fa'innahu yunha'an dharik. Adapun keadaan seorang mu'min yang di pertengahan awal Sya'ban dia belum berpuasa, kemudian dia mulai berpuasa setelah pertengahan Syaban, fa innahu yunha an dzalik, maka ini dilarang. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, idza baqiya nisfun min Syaban fala tasumu, yakni idza lam yasumu qablah, jika dia sebelum pertengahan Syaban belum berpuasa, maka iya, jangan dia puasa setengah pertengahan Syaban. Amma man shoma qabla aw akthar syahr fala ba'as. Adapun orang yang sudah berpuasa sebelum pertengahan Syaban, iya, atau bahkan mayoritas Syaban dia puasa, fala ba'as, tidak mengapa. Ini taujih yang kedua. Saya ulangi hadis ini, idza baqiya nisfu min Syaban fala tasumu. Sebagian seperti Imam Ahmad menyatakan hadis ini syadz, hadis dhaif. Sebagian ulama kita cenderung menguatkannya, mensahihkannya, dan ada beberapa taujih. Ya, taujih yang pertama, maksudnya hadis ini adalah bagi yang dikhawatirkan bila puasa dari Syaban di Ramadan akan lemah. Maka jika demikian, orang yang kondisi lemah dikhawatirkan akan turun samin di Ramadan, maka jangan puasa ketika sudah masuk pertengahan Syaban. Taujih yang kedua, ini bagi yang tidak punya kebiasaan puasa atau yang belum berpuasa sejak awal Syaban. Maka ketika tidak punya kebiasaan atau belum berpuasa di awal Syaban, maka jangan dia mulai puasa kalau sudah masuk pertengahan Syaban. Idza baqiya nisfun min Syaban fala tasumu. Ini manhaj tersebut. Berikutnya berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Apa yang dibaca ketika melihat hilal Ramadan. Qala rahimahullahu taala an Talha bin Ubaidillah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin wa khair. Rahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan dan disahihkan Syalabani rahimahullahu taala. Dari Talha bin Ubaidillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat hilal Ramadan, ketika melihat terlihat hilal Ramadan, maka beliau membaca doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, wa ya Allah munculkanlah hilal tersebut kepada kami dengan keamanan dan iman, dengan keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu hilal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hilalu rusdin wa khair. Ini doa yang dibaca bagi mereka-mereka yang melihat-lihat hilal Ramadan dan melihat, kebetulan dia melihat hilal. Nah, ini yang dibaca ketika melihat hilal. Qala rahimahullahu ta'ala, babu fadlis sahur wa takhirihi ma lam yakhsha tulal fajr. Bab keutamaan sahur dan keutamaan mengakhirkan sahur bagi yang tidak khawatir terbitnya fajar shadiq in waktu subuh. Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Silakan kalian makan sahur, atau lebih tepatnya hendaknya kalian makan sahur, karena pada makan sahur itu ada barokah. Muttafaqun alaih. Dengan lafaz perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah adalah wajib. Tetapi as-sharifan lil wujub, yang memalingkan dari kewajiban adalah amalan Rasul yang pernah puasa wisal. Tentunya puasa wisal tidak sahur. Sehingga dengan hadis tersebut maka sahur tidak wajib, karena keluar di hukum asalnya. Al-aslu fil amri lujub, hukum asal perintah adalah wajib, tetapi ada syarif yang memalingkan dari kewajiban, yaitu puasa wisalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahur hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Iya, perintah dia perintah mustahab. Fa inna fis sahuri barakah, karena pada makan sahur ada barakah. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara barokah sahur adalah imtithal amri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan dia memakan sahur, dia melaksanakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barokah. Di antara barokah sahur itu adalah ma'un halal ibadah. Dengan dia makan sahur, ia membantu dirinya untuk kuat dalam puasa, membantu dirinya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, karena dia dapat kekuatan dengan sahur yang disantapnya. Di antara ulama kita menyatakan, di antara yang menunjukkan di antara barokah sahur adalah mukhalafat ahli kitab. Iya, faslu baina siyamina wa siyam ahli kitab adalah aqratus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Sehingga dengan makan sahur, seorang menyisihi Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa an ibn Umar radhiyallahu qala atau an Zaid bin Thabit radhiyallahu qala tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma kumna ila shalah, kemudian kami berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Qila, dikatakan kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainahuma, berapa jarak antara selesai sahur dengan waktu salat? Qala qadru 50 ayah, kata beliau, jarak antara selesai sahur dengan salat subuh itu kira-kira membaca 50 ayat Al-Qur'an yang menunjukkan takhir sahur diakhirkan. Muttafaqun alaih. Qala rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, wa li Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan. Rasulullah memiliki dua muadzin di Madinah, Bilal wa Ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yuadzinu bilail. Bilal itu adzan masih di waktu malam, belum masuk waktu subuh. Fakulu wasrabu, silakan kalian makan dan minum ketika adanya Bilal, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai ya Ibnu Ummi Maktum adzan. Qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza, dan tidak ada jeda waktu antara keduanya adzan kecuali yang satu turun dan yang lain naik. Artinya sama, disyaratkan takhir untuk sahur. Qala rahimahullahu ta'ala wa Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Pembeda antara puasa kita ya dengan puasa yang kita adalah makan sahur. Rahu Muslim. Sahur hukumnya mustahab. Sahur disunnahkan atau diakhirkan. Iya, dan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah tamar. Makan daging, iya, selain makan yang lain, juga seorang muslim sahur dengan tamar. Ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Wallahu a'lam bissawab.